Oh, Patepung jeung mojang manis henteu kumaha samana

kasihna hate urang lain ngukur sawangan rasa bengan karasa anu geus mawang rasa kahayang rasa bengan karasa anu geus mawang rasa katresna najan ukur saliwat rasa tipu kembang-kembang Tanjung. Mata petah tumanina. Aduh kembang Tanjung, hiliwir angin-anginan. Aduh urang Cihucung, geni thank you. dasar zaman geus modern, tua muda embung kaelehkeun, kokopoyan embung katinggaleun, teu kaop ningali anu leunjang. Dasar zaman geus modern.